nya teuing kumaha atuh mimikina kuring ujug-ujug jadi rasa kamanehna jeung tuluy pokok kabina-bina ka eta ta eta si eta nu panggih ke kakara saminggu ke canaya. Tadina teka pikir-pikir acan ayeuna jadi habenaya dina lamuna malah karep ngesian impian kesare tiberang ngatawati beting bakat teiku hayang sugan we berang ah. Nukungsi nyarita kaayaan kuring ayeuna teh boa-boa kapan ringku sarupaning mantra sukana bogohna nyaana deudeungan lain nu sawajarna boa-boa keunaku anu mata kaedanan mata kabumbulengan nu mata kapempeongan Nu mata kapeng.